Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di majlis, di masjid yang sangat kita cintai ini, Masjid Al-Bayyinah Harrasahullah. Dan juga bagi para pendengar di radio kesayangan kita, Radio Al-Bayyinah gelombang 89,9 FN. Iya. Nah, kami kembali menyapa para pendengar untuk melanjutkan kajian kita yang kemarin dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam tajuk pembahasan kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi. Nah, kita telah mendapatkan bimbingan dari beliau penyusun kitab rahimahullahu taala, bimbingan yang sangat bermanfaat dan berfaedah terkait dengan pasangan hidup kita sebagai seorang laki-laki, yang bila kita ingin membangun rumah tangga dengannya, rumah tangga yang baik, ya, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, beliau telah menyebutkan tiga poin. Yang pertama agama, yang kedua akhlak yang baik, yang ketiga adalah barakallahu fikum na'am khilqah, husnul khilqah. Nah, ya, penampilan yang menarik barakallahu fikum bagi kita. Nah, poin berikutnya kata beliau, di antara tanda-tanda wanita yang baik untuk kita adalah arabi' khiffatul mahri. Ya, wanita yang ringan maharnya bagi calon suaminya. Di sini tidak dikatakan murah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi dikatakan ringan. Karena memang barakallahu fikum tayyib, antara mahal dan murah itu relatif. Ya, bisa jadi bagi seseorang itu mahal, tapi bagi yang lain itu murah. Jadi tolak ukurnya bukan mahal atau murah, tapi apa? Mana yang mudah bagi sang laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Intinya di situ. Wanita yang mudah maharnya, ringan, tidak menyulitkan laki-laki. Wa qad zawwaja Sa'id ibnul Musayyib ibnatahu bidirhamaini. Dalam hal ini ada contoh dari Salafuna Salih, salah seorang tokoh ulama tabi'i, Sa'id bin Musayyib. Nah, beliau pernah menikahkan putrinya hanya dengan mahar uang 2 dirham. Nah, barakallahu fikum. Nah, itulah yang akan menjadi kisah kita malam hari ini. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lami Nubala, jilid 4 halaman ke-23, di situ beliau menukilkan siapakah laki-laki yang beruntung tersebut, ya, menikahi putrinya Sa'id ibnul Musayyib dengan mahar hanya dengan uang 2 dirham. Nah, laki-laki beruntung itu bernama Abu Wada'ah. Sini belum ada ya, Abu Wada'ah ya. Nah, Abu Wada'ah. Abu Wada'ah, beliau bercerita bagaimana kisahnya itu terjadi. Kisahnya ma'rufah ya, di kalangan ulama una. Abu Wada'ah mengatakan, kuntu ujalis Sa'id ibn Musayyib. Nggak usah antum catat, panjang. Ya, nah, dengarkan saja baik-baik. Resapi dan renungi. Kata Abu Wada'ah, saya ini orang yang rajin menghadiri taklim-taklimnya Sa'id ibn Musayyib. Menghadiri majlis-majlis ilmnya Sa'id ibn Musayyib. Nah, kemudian pada suatu hari saya tidak bisa menghadiri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Lama beberapa waktu enggak kelihatan. Karena wajah Abu Wada'ah ini sudah biasa ya, nampak di hadapan Sa'id, nah, seorang santri yang rajin, selalu terpantau oleh Sa'id, barakallahu fikum. Sehingga dalam beberapa hari ketika dia tidak datang, Sa'id sudah bertanya-tanya, Abu Wada'ah kemana? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak ada yang tahu. Tidak tahu, Syekh. Nah, maka ketika muncul, Sa'id langsung bertanya, Aina kunta? Abu Wada'ah, kok beberapa hari ini antum enggak pernah masuk taklim, kemana? Nah, maka Abu Wada'ah mengatakan, ya, tuwfiyat ahli. Nah, mohon maaf, Syekh, ana belum sempat ngasih kabar kepada antum, belum sempat minta izin. Istri saya meninggal. Nah, sehingga saya sibuk ngurusi pemakamannya. Jadi, mohon maaf dengan sangat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Sa'id berkata, "Nam halla akhbartana? Kenapa enggak ngasih kabar kepada kita?" Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, enggak terpikirkan karena lagi dapat musibah, enggak pikiran macam-macam, Syekh. Ana langsung aja ngurus peyah. Nah, pemakaman istri, jadi enggak sempat ngabari antum. Ya sudah, pas Abu Wada'ah mau pamit pulang, ditanya sama Sa'id, barakallahu fikum. Nah, ya, sudah punya pengganti atau belum? Ya, langsung to the point. Ya, langsung. Abu Wada'ah, sini dulu. Ada apa, Syekh? Sudah ada penggantinya atau belum? Istri. Nah, kemudian Abu Wada'ah mengatakan, ya, yarhamakallah ya Syekh. Nah, semoga Allah merahmati antum. Antum baik sekali. Nah, laki-laki mana yang mau menikahkan putrinya dengan laki-laki seperti aku yang hanya tersisa uangku paling 2 dirham atau 3 dirham? Ana enggak berpikiran muluk-muluk, Syekh. Ya, ada seorang ayah yang rela menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang miskin. Hanya punya uang 2 atau 3 dirham. Enggak terbayang dalam benak ana ada seseorang yang mau menikahkan putrinya dengan ana. Kemudian Said mengatakan, "Loh, kalau ana punya calon gimana?" Ya, alhamdulillah kalau ada. Ya. Nah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Itu yang dinanti-nanti. Kalau ada ya, saya dengan senang hati menerimanya, Syekh. Nah, apalagi calonnya dari gurunya sendiri. Ya, nah, pasti bukan sembarangan barang. Tayyib, ya sudah. Ya. Nanti akan saya kasih info berikutnya kepada kamu. Akhirnya Abu Wada'ah pulang, ya. Pikirannya campur aduk di situ, ya. Nah, antara senang, terharu, bahagia, bingung. Nah, kalau benar-benar ada calonnya ini. Bayangkan cuma 2 dirham atau 3 dirham. Gimana ini pesta pernikahannya? Gimana lamarannya, ya, nah, nggak ada prewed, ya, nggak ada. Barakallahu fikum. Nah, nggak kayak orang zaman sekarang, ya. Prewednya aja mahal, barakallahu fikum. Nah, baik. Sampai di rumah, azan maghrib. Abu Wada'ah ini orang yang rajin puasa. Jadi dia buka dulu, ya, dengan selembar roti sama air dicelupi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lagi barakallahu fikum berbuka, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Said. Said. Abu Wada berpikir, siapa Said di sini? Ya kan? Nah, tak ingat-ingat yang aku kenal orang yang bernama Said ya cuma satu, guruku itu Said Ibnu Musayyib. Tapi enggak mungkinlah beliau itu selama puluhan tahun enggak pernah rute perjalanannya itu keluar dari apa? Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Puluhan tahun itu saja aktivitasnya Said Ibnu Musayyib. Kalau keluar dari rumah ya ke masjid ngajar. Ngajar, ke rumah ngajar. Nah, jadi enggak ada acara shopping-shopping atau jalan-jalan ya. Itu saja, puluhan tahun. Masa Syekh yang datang? Enggak mungkin lah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum, ya sudahlah. Dibuka saja, daripada penasaran dilihat. Barakallahu fikum. Nah, pas dibuka, gitu ya. Ada dubbingnya ya. Nah, barakallahu fikum. Ternyata benar. Said Ibnu Musayyib kaget dia. Iya. Subhanallah, masyaallah, Syekh. Antum kok datang ke sini? Nah, antum kalau ada perlu, enggak usah repot-repot datang ke rumah Syekh. Antum tinggal nyuruh orang, ana siap datang ke rumah antum. Nah, kata Said, oh enggak, Abu Wada'ah. Nah, ya, orang seperti antum enggak layak tak panggil-panggil. Nah, harus ana datangi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian Said Ibnu Musayyib, barakallahu fikum, mengatakan, percakapan kita yang tadi sore, ya. Nah, sekarang saya sudah dapat calonnya. Nah, barakallahu fikum. Tambah bingung si Abu Wada'ah. Barakallahu fikum. Dan calonnya itu adalah putriku sendiri. Ya. Nah, tambah kaget lagi. Jadi hari itu dia dibuat kaget berapa kali ya. Nah, kaget ditawarin istri. Kaget kedatangan gurunya sendiri. Kaget ternyata apa? Wanita yang mau dijodohkan kepada dia adalah putri gurunya sendiri. Dalam kondisi dia tahu putrinya Said Ibn Musayyib ini itu pernah dilamar sama pangeran. Ya, barakallahu. Anaknya Muawiyah. Ditolak sama Said. Barakallahu fikum. Nah, bakal jadi apa permain suri ini. Ditolak. Tapi diberikan kepada Abu Wada. Nah, Syekh kok buru-buru, Syekh? Jangan buru-buru. Nah, enggak, kata gurunya. Ana tahu antum adalah laki-laki yang baik. Rajulun shalih. Ana enggak pengen antum satu malam. Ya, naam. Sepi sendirian. Tanpa pendamping. Ya. Jangan sampai malam ini antum tidur sendiri. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah canggung. Abu Wada'ah bingung. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, sudah aku nikahkan kamu, ya, dengan putriku Fulanah bintu Fulan dengan mahar uang 2 dirham atau 3 dirham yang kamu punya tadi. Langsung akad nikah di situ, Mas. Ya, nah. Belum manggil kau macam-macam ya, barakallahu fikum. Nah, langsung dinikahkan depan pintu itu. Abu Wada'ah ya. Ya sudah. Nah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan. Nah, sah sudah. Barakallahu fikum. Nah, enggak pakai pesta-pesta. Malam itu juga sah. Barakallahu fikum. Nah. Dan ternyata ya, putrinya itu sudah di belakang Said. Ini anaknya. Langsung disuruh maju, ditarik, ya, masukkan ke dalam rumah, barakallahu fikum, ya, sampai jatuh itu anaknya, ya, malu, barakallahu fikum, nah, tersipu-sipu, bingung, aduh, nah, ya, anaknya, bibi, jangan, gitu ya, barakallahu fikum, nah. Tutup pintunya, kata Said Ibn Musayyib, tutup, gimana ini, saya, bingung, ya, nah, barakallahu fikum, tutup, wah, sudah ditutup, barakallahu fikum. Di situ Abu Wada'ah juga bingung, mau diapain ini, ya kan, barakallahu fikum. Aduh, ini ya, bikin bingung bener, barakallahu fikum. Nah, baik, waktu itu mah pakai cadar ya, nggak tahu. Nggak diapa-apain sama Abu Wada'ah, bingung dia. Akhirnya, ngapain ini ya? Nah, akhirnya dia naik ke loteng, barakallahu fikum. Yang dia lakukan adalah apa? Nah, pengumuman kepada tetangga-tetangganya. Wey, tetangga, ada apa Abu Wada'ah? Said Ibn Musayyib barusan saja menikahkan putrinya kepadaku. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya, pada tetangganya itu, barakallahu fikum, ikut senang. Ikut bahagia. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu penting. Karena kan gak ada acara walimahan, ya kan? Nah, kalau gak diberitahu seperti itu, nanti tetangga curiga. Ini Abu Wada'ah masukin akhwat ke dalam rumah, gimana ceritanya ini? Ya, bisa dituduh macam-macam. Barakallahu fikum. Sehingga yang langkah pertama kali yang dia lakukan, yaitu dia umumkan. Nah, kalau Said Ibn Musayyib barusan saja menikahkan putrinya kepadaku. Pantesan tadi Syekh kok lewat sini. Semuanya tuh pada heran. Ya, nah. Taib. Said Ibn Musayyib menuntun seorang gadis lewat ke gang-gang rumah penduduk kampung miskin tadi. Barakallahu fikum. Nah, taib. Berarti benar ini. Tadi bawa anak gadisnya. Ya, dinikahkan kepada Abu Wada'ah. Masih diem-dieman itu, bingung Abu Wada'ah. Waduh, mau diapain ini ya Allah. Aduh. Ya, nah, bingung. Ahwat kan juga bingung, ya diem saja, cadarnya masih kepake. Barakallahu fikum. Nah, pada bingung. Dua-duanya bingung. Akhirnya berita itu sampai kepada uminya Buadah. Uminya juga kaget, ya. Ente ya, nikah enggak ngomong-ngomong sama umi ya. Nah, dasar kamu anak. Nah, ya. Marah-marah sama uminya barakallahu fikum. Enggak, misalnya enggak ada rencana ini. Nah, Said Musaib Syekh itu tiba-tiba datang ke rumah mengantarkan putrinya dan menikahkan. Masya Allah, ya. Nah, rahimahullah Said Ibn Musaib barakallahu fikum. Kemudian ibunya bilang, Abu Wada'ah, ente jangan macam-macam ya. Nah, jangan kamu sentuh anak gadis itu sebelum ibu mendandaninya. Jangan disentuh. Nah, awas kalau macam-macam kamu. Yami, enggak berani ya. Nah, ya. Baik. Jadi akhwat tersebut selama 3 hari 3 malam sama ibunya Abu Wada'ah didandani, ya. Nah, barakallahu fikum, dirias, nah, macam-macam. Tayyib, Abu Wada'ah enggak boleh bertemu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Setelah 3 hari 3 malam, ibunya mengatakan, "Ya, saatnya engkau berjumpa dengan istrimu Abu Wada'ah." Barakallahu fikum. Nah, wah, di situ Abu Wada'ah kebentaran. Ya, nah, ketika hendak memasuki pintu kamar, bingung dia. Nah, canggung. Seperti apa kiranya istriku? Barakallahu fikum. Nah, enggak sempat nabor juga. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pas masuk kamar, barakallahu fikum, ya. Nah, tirainya dibuka, ya. Nah, cadarnya dibuka. Nah, Abu Wada pun bertasbih, ya. Nah, subhanallah, ya. Nah, fa idza hiya ajmalun nisa, ya. Ternyata dia adalah wanita yang paling cantik yang pernah dilihat Abu Wada. Nah, barakallahu fikum, bertasbih Abu Wada. Wa ahfadzu li kitabillah. Dia juga seorang wanita yang hafal Al-Quran. Seorang hafizah. Nah. Wa sunnati rasulillah. Seorang wanita yang juga hafal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seorang wanita yang pandai dalam melayani suaminya. Nah, jadi hormat. Barakallahu fikum. Dan memuliakan suaminya. Nah, jadi saat itu Abu Wada'ah benar-benar barakallahu fikum mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Ya, barakallahu fikum. Nah, selama 1 bulan Abu Wada'ah enggak kemana-mana, di rumah saja barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, apalagi yang dia cari? Ilmu. Nah, istrinya punya ilmu. Belajar sama istrinya, wananya ahli hadis. Ya, jago juga barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Sudah hiburannya di situ semua. 1 bulan enggak keluar-keluar. Ya paling jamaah aja salat di masjid barakallahu fikum. Nah, setelah itu balik lagi ke rumah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Begitu juga Said Ibnu Musayyib enggak pernah mengunjungi barakallahu fikum ataupun Abu Wada'ah enggak pernah datang ke tempatnya Said. 1 bulan itu didiamkan. Barakallahu fikum. Nah, setelah 1 bulan, barakallahu fikum, baru datang ini si Abu Wada'ah. Ya, nah, barakallahu fikum. Hadir dalam majelisnya Said. Majelis selesai, sudah sepi, tinggal Abu Wada'ah. Hei mantu, apa kabar? Ya, nah, 1 bulan lama tak kelihatan, ya. Nah, kemana saja barakallahu fikum. Nah, ya, bagaimana manusia yang tak bawa kemarin ke rumah kamu itu, ya. Nah, bagaimana makhluk itu barakallahu fikum. Nah, baik. Masya Allah ya Syekh, ya. Nah, dia adalah wanita yang sangat luar biasa, wanita yang sangat baik, masya Allah. Jazakumullah khairan, ya, atas kepercayaan antum, bla bla bla dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Nah, ya, sehingga bahagialah Abu Wadah bersama putrinya Sa'id ibnul Musayyib. Nah, di situ terdapat pelajaran, barakallahu fiikum, bagi kita bagaimana pola berpikir, ya, salafun salih ketika hendak menikahkan putri mereka. Nah, barakallahu fiikum, dengan menggunakan meminta mahar yang gampang bagi laki-laki tadi, tidak mempersulitnya. Barakallahu fiikum. Nah, yang hal ini kita lihat di masa kita, barakallahu fiikum, benar-benar bergeser sangat jauh. Nah, ya, di zaman kita, kalau seorang laki-laki ingin menikah, kalau cuma punya uang 1 juta, 2 juta, apapun, atau 10 juta, 15 juta, jangan berharap. Ya, nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Mahalnya luar biasa. Prewednya aja 15 juta. Ya, nah. Cuman ingin ngambil foto apa? Menunjuk langit, ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Ya, nah. Tapi itu bikin nangis kaum laki-laki, ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Cuman gini tok 15 juta, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Ya. Atau memberikan bunga mawar di hadapan perempuan, ya kan? Nah, barakallahu fiikum. 25 juta. Ya, nah. Yang kemarin sempat rame apa? Gara-gara pengen prewed di Gunung mana? Gunung Merapi, ya. Nah, kebakaran itu. Ya, nah, barakallahu fiikum. Sampai kebakaran gara-gara prewed, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Ya. Belum, barakallahu fiikum, sewa gedung. Belum cateringan. Belum A, B, C, dan seterusnya, ya. Nah, paling enggak uang 100 juta, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Iya. Belum mahar dan yang lainnya, barakallahu fiikum. Nah, yang harusnya itu adalah hari bahagia, menjadi apa? Hari jantungan, barakallahu fiikum. Ya, nah. Utang sana, utang sini, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Ya. Berbagai macam pinjol-pinjol itu dia, barakallahu fiikum, upayakan. Ya, pakai nomor temannya, ente pinjam 50 juta, ente 50 juta, 50 juta, 50 juta, ya kan? Nah, barakallahu fiikum, tayyib. Pakai nomor temannya, pakai KTP temannya, barakallahu fiikum. Nah, ya. Tayyib. Akhirnya ya tadi, sebagian mereka, barakallahu fiikum, gak berani untuk melangkah ke jenjang itu. Karena apa? Begitu mahalnya biaya pernikahan, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Ini ada lagi satu kisah nyata, barakallahu fiikum, ya. Ini diceritakan oleh ustaz-ustaz, barakallahu fiikum. Jadi, ada seorang ikhwan ingin melamar seorang akhwat, anak seorang konglomerat. Padahal ikhwan ini kerjanya serabutan, ya. Nah, seorang maklar nggak jelas, ya. Nah, kadang dapet, kadang nggak dapet. Ana mau ngelamar anaknya Pak Fulan. Wih, ente jangan macam-macam. Itu orang kaya, itu sudah banyak laki-laki sukses ditolak sama keluarganya. Ente maklar karet aja, ya. Barakallahu fiikum. Nah, maklar kaleng-kaleng mau mencoba melamar anaknya si Fulan. Nah, jangan mimpi antum. Ya, barakallahu fiikum. Ya, ana feeling aja bisa dapat. Nah, barakallahu fiikum. Antum nekat ini, enggak apa-apa, ya. Enggak ada salahnya mencoba. Kalaupun ditolak enggak masalah, ya. Barakallahu fiikum. Baik. Calon mertuanya ini, barakallahu fiikum, punya jurus yang mematikan untuk membuat calon-calon laki-laki yang hendak melamar putrinya itu mundur dengan sendirinya. Nah, Ketika hendak melamar anaknya, dia akan bertanya, wanipiro. Ya, nah, kamu berani kasih uang berapa? Lihat rumahnya, gedung mobilnya mewah-mewah. Takut dia. Mau ngomong 100 juta, ya, nah, bisa diketawain sama calon mertuanya. A-I-U-A-I-U, Anda gak jadi, Pak? Nah, mundur. Nah. Tapi ikhwan satu ini, barakallahu fikum, ketika ditanya seperti itu, ya, dia seorang laki-laki, ya, mentalnya itu mental fighter, ya, petarung, barakallahu fikum. Dan juga maklar. Ketika ditanya seperti itu, ya, langsung ditanya sama calon mertuanya, wani piro, ya, kamu mau ngasih berapa? Berani berapa kamu untuk anak saya? Nah, laki-laki yang lebih kaya daripada kamu banyak yang datang, gak mampu semuanya. Ente mau ngasih berapa? Nah, tapi dia mentalnya itu luar biasa. Dia bertanya kembali, ya. Nah, pengennya mertua tadi melumpuhkan mentalnya. Dia tanya balik, bapak minta berapa? Wah, balik mertuanya kena mental. Ih, ini anak luar biasa nih, berani ya. Nah, adu mental dengan saya. Nah, dikasihlah nominal. Sekian. Murah sekali, Pak. Wow, murah banget, ya kan? Janganlah, Pak. Ya, itu murah sekali. Anak bapak yang sudah bapak urus dari semenjak kecil. Dirawat demikian sampai dewasa. Masa cuma segitu, Pak? Nah. Saya berani, Pak, 1 miliar. Sumbar dia, ya. Nah. Bapaknya ini antara mau barakallahu fikum ketawa atau bagaimana, ya kan? Nah, tapi anak ini mentalnya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang benar kamu? Iya, Pak. Tapi sekarang belum punya uangnya. 1 miliar tapi uangnya belum ada, Pak. Di situ kita bisa mengambil pelajaran, ya. Nah, mental laki-laki yang antum harus ambil di situ. Yang pertama apa? Nah, tunjukkan kalau Anda memuliakan, menghargai putri yang orang tersebut yang akan Anda nikahi. Makanya ketika bapaknya ngasih harga sekian, terlalu murah itu, Pak. Ya, nah, putri bapak itu harusnya demikian dan demikian. Jadi dia menunjukkan kepada calon mertuanya kalau dia adalah laki-laki yang akan bertanggung jawab, ya, yang akan memuliakan apa? Istrinya. Nah, bukan menyia-nyiakannya. Yang kedua adalah kejujuran. Dia berani pasang harga tinggi, tapi dia jujur. Sekarang belum punya uangnya, Pak. Ketawa bapaknya, ya. Nah, kamu mau guyon sama saya, ya? Hah? Nah. Enggak, Pak. Saya serius, ya. Nah, selama akal saya masih sehat, selama kaki saya masih bisa melangkah, Pak. Nah, saya yakin bisa mengusahakan uang tersebut, ya. 1 miliar. Itu yang buat mental orang calon mertuanya tadi yang malah kena, ya. Nah, pengennya jatuhkan mental anak ini. Mental maklar, barakallahu fikum. Nah. Baik. Akhirnya diterima, subhanallah. Ya, nah. Temannya sudah nunggu-nunggu, gimana? Ya, sudah kubilang, ya. Jangan kau coba-coba. Nah, barakallahu fikum. Dijawab balik sama dia, sudah kubilang. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Aku pasti bisa. Iya, diterima. Kaget teman-temannya. Bisa, ya? Gimana? Sepanjang ceritanya. Seru, kata dia. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya, ya, nikah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, dia menjadi menantu yang paling miskin memang di keluarga itu. Menantu yang lain itu beduit-beduit semua, barakallahu fikum. Tapi subhanallah, dia ini walaupun yang paling miskin, tetapi yang paling disayangi di keluarga itu. Karena dia punya attitude sikap perilaku yang baik, ya, yang menjaga kehormatan dan harga dirinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi neneknya, istrinya ini, ya, orang tua dari mertuanya tahu. Nah, barakallahu fikum. Anggap misal namanya Abdullah gitu ya. Abdullah, apa nek, nenek mau ngomong. Nah, sini, gimana? Utangmu sama mertuamu udah dibayar belum 1 miliar itu? Waduh, nek, belum nek. Ya, nah sudah berusaha nek. Nenek punya tabungan 500 juta. Nah, buat kamu saja, kamu sisil utangmu itu. Ya, untuk membayar ke mertuamu. Nah, barakallahu fikum. Dia seorang laki-laki yang punya harga diri. Dia mengatakan, enggak nek, jangan. Ya, nah. Saya sudah berjanji akan mengusahakannya dengan jerih payah saya sendiri. Terus gimana kamu enggak bisa nyicil utangmu? Ah, gini saja nek, saya punya ide. Maklar ya kan, nah barakallahu fikum. Uang 500 juta itu, nenek kasih sama cucu nenek, istrinya dia. Ya kan? Nanti saya pinjam sama istri saya putar itu uang nek. Nah ya, otak maklar tadi ya. Barakallahu fikum. Nah. Saya putar, saya usahakan, nanti saya kembalikan sama istrinya. Wah, subhanallah, ya di benar. Ya sudah, dikasih sama cucunya sendiri, yaitu istrinya dia. Barakallahu fikum. Kemudian dia pinjam sama istrinya. Ya, nah, saya pinjam dong. Ya. 500 juta dikasih. Ya, nah, kasih diputar sama dia. Jual beli ini, itu ya. Akhirnya dapat uang 1 miliar. Dibayar sama mertuanya. Bingung mertuanya. Diakui sama mertuanya. Ya. Nah, walaupun miskin, tapi dia mentalnya fighter. Petarung. Barakallahu fikum. Pejuang. Nah, itu yang perlu antum pelajari. Ya, yang perlu antum ambil faedahnya. Ada satu lagi cerita yang membuat dia begitu disayangi oleh mertuanya. Jadi kumpul nih keluarga di meja makan. Jadi tiba-tiba mertuanya ini ngomong, "Papa kok pengen makan durian ya?" Ya, nah. Mantu yang satunya, "Oh, ini aja, Pak. Durian yang di sana itu, bagus, Pak. Duriannya tebal, ya kan? Nah, rasanya enak. Nah, kayak mentega." Nah, itu durian apa mentega? Durian, Pak. Nah, ya. Gak ada bijinya. Wah, yang menantu yang lain, "Mas, gak enak yang di sebelah sana, yang enak di sebelah sini." Oh, saut-sautan ngomongi durian. Tapi duriannya gak keluar. Ya kan? Nah, mantu yang satu ini paham. Dia langsung izin. "Pak, keluar sebentar. Ada urusan." Keluar dia. Gak ada duit nih. Pinjam sama temannya. Anak pinjam duit. Otak makelar ya kan? Nah. Ya, otak makelar, barakallahu fikum. Gitu lah, makelar tuh enggak punya apa-apa tapi dia bisa menjual ya kan? Duitnya banyak makelar itu. Makelar tanah, makelar kendaraan ya. Nah. Jangan macam-macam untuk sama makelar ya. Nah. Pinjam duit temannya. Nanti ada ganti ya. Nah, beli dia durian yang dekat situ seadanya. Barakallahu fikum. Nah. Lagi ribut ini debat masalah durian mantu-mantu ini ya. Ini enak, yang ini enak. Tapi gak ada duriannya. Mantu yang miskin tadi datang, "Pak, ini duriannya, Pak. Tapi durian murahan ini, Pak. Adanya segini ya." Ya gak apa-apa, Nak. Tambah seneng mertuanya. Mantu yang kaya-kaya ini sok aja ngomong cerita durian ini, durian itu, mahal begini-begini. Tapi gak ada wujudnya. Nah. Mantu yang miskin ini langsung hadir. Nih, Pak, duriannya. Paham ya? Nah, tambah disayang dia. Barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran buat lanang. Ya, nah. Jadi, kalau Anda ingin dihormati, dihargai di tengah keluarga, walaupun Anda miskin, di kalangan ipar-ipar Anda, di kalangan mantu-mantu yang lain, tapi kalau Anda punya attitude, ya, punya sikap kelakuan yang terhormat, Anda akan dihormati. Barakallahu fikum. Tunjukkan rasa hormat Anda kepada mertua, rasa sayang Anda, perhatian, sikap responsifnya Anda, paham. Mertua ngomong ini langsung tahu, kesini. Enggak tulalit, ya. Nah, atau acu tak acu, dicuekin barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran dari al-akh tadi, ya. Nah, jadi yang pertama tunjukkan Anda akan memuliakan wanita yang akan Anda jadikan sebagai istri. Yang kedua adalah sikap jujur, ya, apa adanya. Barakallahu fikum. Nah, miskin ya miskin, tapi tidak menunjukkan kelemahan. Tunjukkan kalau Anda seorang fighter, petarung, pejuang. Nah, yang ketiga, dari kisah tadi kita ambil pelajaran. Tunjukkan kalau Anda begitu ihtiram. Ya, menghormati mertua Anda, memuliakan. Kemudian apa tadi? Responsif, ya, cepat untuk barakallahu fikum menangkap apa perlunya mertua, apa butuhnya mertua. Nah, jadi walaupun miskin, Anda tidak akan dihinakan. Anda akan disayang. Nah, itu pelajaran lanang malam ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, untuk menjadi seorang laki-laki seutuhnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala Umar radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu. La tughalu fi muhurin nisa. Kata sahabat Umar, jangan kalian mahal-mahalkan itu maharnya wanita. Ya, nah. Itu bimbingan salaf. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi bukan berebut, berlomba-lomba untuk barakallahu fikum memahal-mahalkan mahar seorang wanita. Nabi memerintahkan umatnya yang mengakui dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad harusnya mengikuti bimbingan beliau. Masalah mahar diberikan kemudahan, ya, fleksibel, barakallahu fikum. Nah, semampunya barakallahu fikum dari calon suami dari anaknya atau dari putrinya. Barakallahu fikum. Nah. Wa kama tukrahu al-mughallatu fil mahri min jihatil mar'a yukrahu su'alu an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana kata beliau, tidak disukai memahal-mahalkan mahar dari sudut pandang mempelai wanita, enggak boleh mahal-mahalin mahar. Begitu pula tidak disukai bertanya tentang hartanya, bertanya tentang harta wanita tadi dari sisi laki-laki. Nah, ya. Ketika dia ditawari ada akhwat nih, ah, antum mau enggak? Nah, kaya enggak? Ya, nah. Orang tuanya punya mobil enggak? Ya. Orang tuanya kerja apa? Oh, ya. Taib. Sehingga dia cari tahu tentang hartanya dulu. Itu tidak disukai. Ya, barakallahu fikum. Nah, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, tanya dulu tentang kekayaan wanita tadi, orang tua dan keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, itu bukan pertanyaan yang baik. Qala Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayyu syai'in lil mar'a fa'lam annahu lissun." Kata Imam Ats-Tsauri, kalau ada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita, kemudian dia tanya, ya, wanita itu punya apa? Nah, berapa kekayaannya? Nah, maka kata Imam Ats-Tsauri, ketahuilah itu laki-laki maling. Yang bilang Ats-Tsauri, ya, bukan saya. Kalau ada laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, atau ketika ditawari seorang wanita, dia tanya, punya apa perempuan itu? Hartanya berapa? Nah, kata Ats-Tsauri itu adalah lisud, maling. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bukan watak seorang pejantan, ya. Bukan watak seorang lanang, bukan watak seorang rijal. Kalau rijal tuh enggak ngurus masalah uangnya istri. Enggak melihat ini anaknya ikhwan kaya, ini anaknya ikhwan berada, barakallahu fikum. Nah. Camkan baik-baik, ya. Nah. Barakallahu fikum. Para santri. Ayo. Mencari calon istri, nanti cari yang barakallahu fikum keluarga yang kaya-kaya, ya. Tanya-tanya, nah. Itu kalau si fulan itu, mbaknya itu, ya, nah, gimana keluarganya? Berduit enggak bapaknya? Nah, baru, itu berduit, bapaknya itu punya mobil aja 5, rumahnya ada 10. Wah, bolehlah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu tanda-tandanya bakal jadi maling di keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, pantang. Ya, bagi seorang laki-laki ngarep dari apa? Uangnya istri dan keluarganya. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-khamis. Perkara yang kelima. Al-bikarah. Atau al-bakarah. Wanita yang dianjurkan untuk kita nikahi adalah perawan. Ya. Hukum asalnya. Nah. Perawan lebih baik daripada janda. Li'anna syari'a nadaba ila zalika. Karena memang syariat Islam menganjurkan bagi para ya laki-laki untuk menikahi perawan. Nah, gadis. Barakallahu fikum. Li'annaha tuhibbu zauja. Karena tentu wanita yang dinikahi masih gadis, masih perawan, dia akan mencintai suaminya dengan apa? Seutuhnya. Enggak ada yang namanya cerita membanding-bandingkan. Ya, kalau janda kan mesti nanti dibandingkan. Ya, oh suami dulu lebih bagus. Nah. Ya, lebih ganteng. Lebih kaya, lebih baik, lebih perkasa, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya. Baik. Ditinggal mati sama suaminya. Nikah lagi sama laki-laki yang lain. Nah, yang sekarang, wah, jauh beda. Nah, jadi cintanya itu tidak apa? Bulat. Ya, nah. Memori-memori dengan suami yang sebelumnya itu terkadang masih melekat. Itu kelebihan kalau antum menikahi perawan. Ya. Dia akan mencintai suaminya. Anda adalah orang pertama yang dia cintai. Yang dia sayang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Anda akan mendapatkan kecintaan yang bulat. Barakallahu fikum. Wa ta'lufuhu aktsar minas sayyib. Istri yang perawan tadi akan jauh lebih memiliki kecondongan hati, keterikatan hati dengan suaminya, jauh lebih banyak dibandingkan janda. Ya tadi, karena janda tadi ada kenangan-kenangan yang tidak bisa dia lupakan dengan suami sebelumnya. Sehingga kecondongan hati kepada suami yang baru itu tadi. Kadang cuma tinggal 80%, atau bahkan sampai cuma ya 30%. Yang 70% masih untuk suami lama, susah merupakannya. Ya, apalagi kalau yang ditinggal mati. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bukan karena perceraian, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu alasan kenapa syariat menganjurkan bagi kaum laki-laki untuk menikahi perawan. Fayujibu dzalikal wudda, sehingga hal itu akan memunculkan kasih sayang yang utuh. Fa innattiba majbulatun alal unsi bi awwali ma'lufin, Karena tabiat manusia itu barakallahu fikum tertanam di dalam ya memori mereka, di dalam barakallahu fikum dalam sanubari mereka, dia akan memiliki kecondongan ya, kecenderungan, kenyamanan di awal kali perjumpaannya. Ya, artinya apa? Cinta pertama. Ya. Nah. Cinta pertama itu memiliki pengaruh kecondongan hati yang luar biasa. Barakallahu fikum. Naam. Susah untuk dilupakan. Naam. Itu tabiat asli manusia. Yang pertama kali itu susah. Wa huwa aidan akmalu limawaddatihi laha. Dan dia juga sebagai seorang suami, tentu kecintaannya kepada istrinya juga akan lebih sempurna. Karena dia merasa dicintai secara utuh. Dia merasa tidak dibanding-bandingkan. Dia tidak merasa tersaingi. Sehingga ketika menyayangi istrinya juga secara utuh. Nah, tidak ada sedikit keraguan atau rasa kecewa. Barakallahu fikum. Paham ya? Itu alasan kenapa perawan lebih diutamakan. Li'anna taba'a yanfiru minallati massaha ghairuhu. Karena memang tabiat laki-laki, ya, tentu dia tidak merasa nyaman dengan seorang wanita yang pernah disentuh oleh laki-laki lain. Beda. Ya, nah. Taib. Rasa yang barakallahu fikum dia temukan, ya, dengan wanita yang pernah disentuh oleh laki-laki yang lain, dan wanita yang belum pernah tersentuh, akan lebih sempurna terhadap wanita yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Barakallahu fikum. Naam. As-sadis antakuna waludan. Kriteria yang keenam adalah wanita tersebut memiliki sifat tadi, penyayang. Ya. Senang dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak, ya. Suka merawat anak-anak, barakallahu fikum. Nah, itu termasuk kriteria. Ya, jadi bukan tipe wanita yang kalau sama anak-anak itu marah-marah aja ya. Sana. Nah, itu kurang dianjurkan ya, barakallahu fikum. Nah, nikahilah wanita yang penyayang. Nah, terutama suka dengan anak-anak, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Sehingga wanita-wanita para akhwat yang merasa, ya saya kok sama anak-anak enggak suka ya Ustaz ya. Nah, berusahalah untuk suka dengan anak-anak. Ya. Nah, risi sonset, ribut anak-anak itu. Bos. Nah, barakallahu fikum. Ya begitulah dunia anak-anak. Kamu ketika masih kecil lupa, kondisimu lebih ribut dari mereka. Ya. Nah, jadi berusaha untuk menyukai dan menyayangi anak-anak. Dilatih. Karena itulah kriteria yang dianjurkan. Ya. Nah, bagaimana kamu akan menjadi seorang ibu kalau dengan anak-anak kamu merasa risih? Barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ya belajar untuk menyukai anak-anak. Asabi an-nasab. Yaitu nasab yang baik. Barakallahu fikum. Wa huwa an takuna min baiti dinin wa salahin. Wanita itu berasal dari rumah yang penuh dengan agama dan kesolehan. Barakallahu fikum. Dia dididik di sebuah keluarga yang agamanya itu kuat, ya. Nah, yang isinya adalah orang-orang saleh. Nah, bapaknya, kakaknya, ibunya, saudari-saudarinya adalah orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. As-samin, yang kedelapan, ini termasuk pertimbangan walaupun bukan prioritas, ya. Antakuna ajnabiyatan. Wanita itu bukanlah berasal dari garis keluarga kita. Artinya memang orang asing. Nah, ya. Kadang kan sebagian keluarga itu mau menikahkan anaknya ya sama-sama keluarganya. Sama sepupunya, yang ini sama sepupu jauh, ya kan? Nah, kalau diajarkan oleh ulama, justru apa? Nikahkan dengan barakallahu fikum yang bukan keluarga. Ya, nah benar-benar barakallahu fikum gak ada hubungan darah di situ. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk barakallahu fikum memperluas jaringan kekeluargaan. Jadi keluarga dia itu gak berkutak di situ-situ aja. Luas. Kalau dia nikahkan lagi dengan orang asing yang lain, nanti dia punya keluarga. Ya, nah nikahkan dengan orang Kalimantan, nikahkan dengan orang Sulawesi, nikahkan dengan orang Papua, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, orang Sumatera, nah barakallahu fikum. Jadi dia kalau mau ke Sumatera ada keluarga. Ya, mau ke Kalimantan ada keluarga. Mau ke Sulawesi ada keluarga. Mau ke Papua ada keluarga. Ya. Kalau cuma nikahnya di situ-situ aja, barakallahu fikum sama satu kampung yang enggak kemana-mana. Paham ya? Nah, itu alasan ulama terdahulu kenapa dianjurkan untuk menikahi barakallahu fikum wanita yang bukan bagian dari keluarganya tapi ajnabiyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab ya. Ada 8 poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait dengan kriteria wanita yang sangat layak dan dianjurkan bagi Anda untuk barakallahu fikum memilihnya.